الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Dan kita juga tidak pernah berhenti memohon agar hidayah itu melekat, bertambah, sampai ajal datang menjemput kita. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang kita semua tidak tahu. Ala Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diutus untuk menyampaikan agama ini. Kita sudah membaca, mendengar dan menyimak bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama Allah ini. 3 tahun beliau sembunyi-sembunyi. Beliau tidak menyampaikan kecuali kepada orang-orang yang beliau tahu orang ini amanah dan dapat menjaga apa yang akan disampaikan serta menerimanya. Setelah 3 tahun beliau melakukan itu, turunlah firman Allah yang memerintahkan kepada beliau untuk berdakwah dengan terang-terangan. Allah berfirman di surah Asy-Syu'ara, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Dan berikan peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke sofa. Beliau undang keluarganya untuk menyampaikan agama Allah ini. Tapi ternyata tidak semuanya menerima. Abu Lahab yang Allah turunkan tabbat yada Abi Lahab wa tab adalah bukti nyata bahwa ternyata ada orang-orang yang dekat yang justru memusuhi dakwah itu sendiri. Para jamaah kadangkala merasakan tatkala dia mulai mendalami Islam, ingin masuk ke dalam Islam secara kafah, secara utuh, dia mempelajari sunnah-sunnah Nabi, tapi ternyata rintangan dan tantangan serta penentangan sendiri datang dari pihak keluarga. Semoga salat bersambung buat beliau, buat keluarga beliau, dan buat orang-orang yang beliau cintai, yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Hibati fillah, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita berkaitan dengan faedah-faedah yang diambil dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika berdakwah terang-terangan mengajak kaumnya untuk mengikuti syariat ini, lalu beliau ditentang. Dan bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam memulai dakwah kepada kerabatnya, bukan kepada orang lain. Kita sudah membacakan beberapa hikmah, beberapa pelajaran. Hari ini kita akan melanjutkan supaya kita bisa meniti jalan beliau dalam berdakwah, dalam menyampaikan agama ini, dan dalam bersabar menghadapi segala masalah yang kelak akan dihadapi oleh orang-orang yang mengajak kepada Allah. Naam, tafadhali, dibaca. Tarikh Islam Nabawiyah mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Dr. Zaid bin Abdul Karim Azim. 3. Kita perhatikan kata yang berulang dalam hal perintah untuk berdakwah, yaitu umpatan wujudnya. Yang kata juga pada ayat lain, yaitu wa anzir ashiratak. Juga tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya dan penduduk Mekah, beliau berkata, ini lakum nadirun. Kesimpulannya, sang da'i harus mengingatkan manusia tentang kenyataan itu, yaitu kabar tentang dahsyatnya azab di akhir hari penghisaban. Bagi yang menerima dakwah, mesti diberitahukan tentang ganjaran yang telah disediakan oleh Allah bagi hambanya yang saleh. Memberikan peringatan. Kemudian, ketika bermula dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan, yang Allah katakan kepada nabinya, wa andir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengumpulnya kaumnya, beliau juga mengatakan, inni lakum nadhir. Aku ini adalah pembawa peringatan. Dan manusia hidup dalam ketakutan sebenarnya. Cuma terkadang mereka lupa dengan ketakutan itu. Kita takut dengan masa tua. Kita takut kehilangan harta. Kita takut kehilangan anak-anak. Kita takut meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, adanya peringatan-peringatan ini, itu membuat orang mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang akan dihadapi. Dan disebutkan di sini bahwasanya orang-orang yang tidak menerima dakwah perlu diberi peringatan. Dan perlu disampaikan kepada orang-orang yang menerima dakwah ini agar mereka juga tahu apa yang mereka dapatkan ketika mereka menerima Islam sebagai agama Allah SWT. Ketika mereka menjalankan agama Allah ini. Allah mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam wa yubashshir mu'minin alladhina ya'maluna shalihati. Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Bahwasanya Allah akan memberikan pahala yang besar buat mereka. Dan terkadang manusia tidak suka dengan orang yang suka memberikan peringatan. Orang itu gak suka. Katakan neraka lagi, neraka lagi, neraka lagi. Mereka itu gak suka. Padahal peringatan ini bermanfaat buat kita. Dan subhanallah, banyak kita lihat di pinggir-pinggir jalan larangan untuk parkir. Ancamannya seperti ini. Bagi mereka yang merokok, ancamannya rokok membunuh. Peringatan. Peringatan rokok bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Orang tuh gak suka dengan peringatan-peringatan tersebut. Dan mereka suka dengan kebohongan. Kenapa sampai hari ini masih banyak orang yang merokok? Bahkan rokok dijual bebas. Indonesia disebut surganya para perokok. Karena ternyata memang yang lebih laris itu bukan peringatan, tapi iklan-iklan yang indah tentang rokok. Iklannya bagus-bagus. Itu yang membuat orang tertarik untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya membahayakan dia. Sedangkan peringatan-peringatan yang diberikan tidak digubris. Semoga Allah Jalla Jalalu menjadikan kita orang-orang yang mau diperingati dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Jazakallahu khair. Hadza yastamil wifi. Jadi orang-orang بغير واي فاي. Yang dimaksud Al-Fadiku adalah negara prinsip Nadu. Kamu bisa berkata Al-Fada'a Al-Zabal Al-Jidar, pecah gunung atau tembok itu. Di dalam kata Al-Fada'u terdapat makna kekuatan, keuletan dan kejelasan. Begitulah semestinya seorang muslim tak kalah mengajak kepada kebenaran. Dia tampil penuh percaya dari Idan Syakka. Dikatakan gunung itu insada' atau tembok itu insada' ketika insyaqqa, ketika terbelah. Maka seorang yang mengajak kepada kebenaran, maka seharusnya dia menyampaikan kebenaran itu dengan penuh keyakinan, penuh ketegaran. Dan dia tahu resikonya. Karena kita tahu orang yang menyampaikan kebenaran, yang mengajak kebenaran, yang mengajak kepada kebenaran, dia akan dimusuhin, dia akan disakiti. Sebagaimana Rasul SAW ketika mengajak, menjelaskan dengan suara yang lantang, beliau pun dicaci maki. Beliau pun dikucilkan dan diasingkan. Bahkan beliau diboikot serta hendak dibunuh sama mereka. Maka kita nih jangan malu untuk menawarkan agama kita. Kita kadangkala malu. Dan terus terang ya, berapa kali ana sampaikan bagaimana orang-orang Nasoro, bagaimana misionaris datang ke rumah-rumah muslim. Nih di Jember nih, mereka itu datang ke gang-gang umat Islam, bagi-bagi buku gratis. Mereka gak malu. Di Car Free Day yang di Senayan, mereka melakukan itu tidak malu. Dan tidak takut juga. Mereka memurtadkan kampung-kampung muslim. Satu kampung jadi murtad. Mereka tidak malu. Dan mereka tidak toleransi. Atau mereka berusaha untuk menutup-nutupi. Lah. Kalau itu orang kafir, kenapa kita yang menyampaikan agama yang benar ini, kita jadi gak enakan? Aduh gak enak, kata dia, nanti nyakitin hati dia, perasaanlah ini itu, macam-macam. Fasda' bima tu'mar. Wa'a'rid anil musyrikin. Sudah, kau gak usah urusin. Kau laksanakan tugasmu menyampaikan, karena di sini disebutkan, bagaimana sebagian pemuda muslim itu, malah dia kurang percaya diri. Qalil ath-thiqah bi dinihi. Di sini disebutkan kurang bangga dengan agamanya. Sebenarnya qalil ath-thiqah ini kurang percaya diri dengan agamanya. Enggak pede dengan agamanya dia. Itu dia mungkin dia enggak bangga dengan agamanya. Disebutkan dia malu menyebut nama Allah ketika berada dalam majlis. Ketika ada orang non-muslim, ada apa? Dia mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengatakan Masya Allah. Itu kadang-kadang ada yang negur. Yang kau ajak ngomong tuh kafir. Jangan ngomong Alhamdulillah. Jangan ngomong Masya Allah. Subhanallah. Apa yang menghalangimu? Kau tunjukkan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah kasih nikmat banyak sama anak. Kau malu? Jangan malu. Di situ kau juga berdakwah, menyebutkan nama Allah. Sampai disebutkan di sini juga ada yang malu bersolawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika muslim, pejabat atau siapa diperintahkan untuk memberikan sambutan, ada di antara mereka yang tidak memulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa? Ya, toleransi. Apakah dengan kita mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin di tengah orang-orang yang bercampur aduk muslim sama kafir, kita tidak dikatakan toleransi? Ada yang tidak berani mengatakan Allah, mereka mengatakan Tuhan. Iya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kau muslim. Muslim, kata, iya Ustaz Muslim, cuma kan toleransi. Ya Allah, ini tidak ada kaitannya dengan toleransi atau tidak. Toleransi itu menghargai dia, menghormatin dia. Tapi urusan agama lah, kau sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah pencipta alam semesta ini. Lam yalid wa lam yulad. Kau sampaikan Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak di memperanak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak memperanak. Kau sampaikan. Bangga. Fasda bima tu'mar. Cuma memang ini orang enggak ngerti dengan agamanya. Kadangkala agamanya pas-pasan aja yang dia miliki. Sholatnya pun kadangkala jarang. Sehingga memang dia itu enggak yakin dengan agama. Baik, dilanjutkan. Sebagian anak muda kaum muslim terkadang orang bangga dengan agamanya. Dia malu menyebut nama Allah ketika berada dalam majlis. Bahkan malu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melakukan basa-basi yang berlebihan dengan mengorbankan agama. Dia khawatir mendapat cap agamawan, soalim, kholat, fanatik, atau bahkan terkebelakangan karena beragama. Dia hanya taat apabila sendirian, tetapi di depan orang banyak sangat lemah. Apabila berada di sebuah majlis dan azan telah dikumandangkan, dia malu mengajak untuk sholat. Naam. Oh. Iya nih jamaah, ada yang kurang nih. Iya, di sini disebutkan wa yu'adzinul mu'adzin lis-shalah wa yakhjal an ya'mura an-nas bis-shalah. Iya, dia malu mengajak umat salat. Yamurul waqtu sa'ban wa yash'uru bil khata' wa taqsir lakinnahu la yastati'ul muwajah. Ini tambahannya, tolong ditambahkan. Orang ini malu mengajak orang salat, waktu berjalan buat dia penuh kesulitan. Dan dia merasa salah. Merasa telah melakukan kesalahan karena dia tidak mampu untuk mengajak orang sholat. Nah, disebutkan waktu berlalu sulit buat dia. Ketika dengar azan, dia gak bisa ngajak orang sholat karena malu tadi. Dan waktu dia bersama mereka di majelis itu berlalu sulit. Dan dia merasa telah melakukan kesalahan karena tidak bisa menghadapi. Iya, ini termasuk kurang terjemahannya. Baik, silakan. Ibnu Qayyim rahimahullah setelah membagi manusia ke dalam 4 macam berkata, seorang yang dekat dengan Allah baik ketika sendirian ataupun bersama orang banyak, maka itulah orang yang jujur dan cinta Allah. Seseorang yang kelihatan salih bila bersama orang banyak dan kehilangan kesolihan tatkala sendirian, maka itu adalah orang yang sakit. Dan siapa yang kehilangan kesolihan baik ketika sendirian ataupun dengan orang banyak, maka itulah orang yang telah mati dan terabaikan. Namun bagi orang yang hilang kesolihan ketika bersama orang lain dan menemukan kesolihan itu ketika sendirian, maka orang tersebut adalah orang jujur yang lemah. Subhanallah, di sini Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana macam-macam manusia. Kita ini masuk yang mana? Tinggal dilihat. Yang pertama disebutkan adalah man wajada unsahu billah fil khalwah wa fin nas. Seorang yang mendapatkan kedekatan dengan Allah baik dalam kondisi sendirian atau bersama orang. Jadi orang ini mau sendirian mau banyak orang, dia merasakan ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kenyamanan bersama Allah, maka itulah orang yang disebut al-muhibbu as-sadiq, adalah orang yang cinta dan jujur dalam cintanya. Orang yang mencintai Allah dan jujur dalam cintanya. Dia enggak pura-pura. Kita masuk itu, wallahu a'lam. Yang kedua, dia itu mendapatkan kedekatan sama Allah kalau di depan orang. Kalau lagi kumpul, nih kayak sebagian di majelis ilmu, datang kajian, masya Allah. Kalau banyak orang itu dia jadi orang baik. Tapi kalau dia sedang sendirian, dia kehilangan kesolehannya. Maka disebutkan orang ini adalah ma'lul, orang yang sakit. Pura-pura berarti dia. Atau dia tidak pura-pura, tapi dia berat. Kalau ada orang, dia bisa jaga diri. Maka orang yang seperti ini berusaha untuk tidak sendirian. Contohnya ada orang yang kalau di kos-kosan, di kamar kos-kosan sendiri, dia jadi susah untuk dekat sama Allah. Tapi kalau dia di pesantren, atau dia di kos-kosan yang satu kamar banyak orang, ketika waktu azan, mereka saling menegur ya, satu melihat saudaranya sholat, dia kepingin sholat lagi. Ada orang yang seperti itu. Jenis yang ketiga, وَمَنْ فَقَدَهُ فِي النَّاسِ وَفِي الْخَلْوَةِ. Orang ini ketika sendirian, ketika banyak orang, tidak merasakan kedekatan sama Allah. Tidak ada kesolehannya. Tidak sendirian, tidak sama orang. Maka disebut orang ini adalah mayyit matrud. Orang ini bangkai hidup yang terabaikan. Mayyit. Dan kita lihat dia di masyarakat juga tidak disukai. Orang-orang yang seperti ini sendirian dan di depan orang, ya memang orang gak benar sudah. Tidak tahu dengan yang ma'ruf, tidak mengajak kepada yang baik, tidak mengingkari kemungkaran. Fahuwa mayyitun matrud. Yang keempat adalah orang yang mendapatkan kedekatan dengan Allah, kenyamanan dengan Allah ketika di depan orang. Afwan, dia kehilangan itu ketika di depan orang. Kayak tadi yang kita sebutkan, gak berani dia ngajak orang pas waktu azan, dia gak berani ngajak orang sholat. Tapi dalam hatinya dia merasa salah nih. Ya Allah, seharusnya aku ajak mereka sholat ini itu. Tapi ketika dia sendirian, dia berangkat ke masjid. Maka orang yang seperti ini disebutkan fahuwa shadiqun dha'if. Orang ini jujur dalam cintanya, tapi dia lemah. Dia lemah. Kita posisinya yang mana? Kau tinggal lihat, kalau kau di posisi yang terakhir, alhamdulillah, kau masih jujur dalam keimananmu. Enggak pura-pura beriman. Tapi tadi, enggak bangga dengan agamanya. Merasa malu dengan ini dan itu. Dan kita lihat ada yang seperti itu. Maka perlu diperbaikin bagaimana kita menumbuhkan keimanan di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi orang yang jujur dan kuat. Dan kau lihat bagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Allah lebih mencintai mukmin yang kuat. Wa fi kulli khair, wa fi kullin khair. Tapi di semuanya ada kebaikan selama itu beriman, baik itu yang lemah atau yang kuat. Dua-duanya ada kebaikan. Tapi yang sempurna dari empat orang ini adalah yang pertama, yaitu orang mukmin yang kuat dan jujur. Sendirian depan orang dia terang-terangan. Dia ngajak orang. Gak ada urusan sama dia. Dan ada orang seperti itu, jemaah, masya Allah. Anda masih ingat ketika ke Makassar ya, beberapa tahun yang lalu, ketika Ramadan, kita tuh jalan-jalan sama teman ini. Setiap ada masjid berhenti dia. Ustaz, isi ceramah ya, kata dia. Bismillah, anak ngomong. Dia datang ke takmir masjidnya. Bapak, ada ustaz nih. Boleh habis sholat ngisi ceramah. Masya Allah. Oh boleh, kata dia. Anak ngisi ceramah. Sampai terakhir di masjid airport. Subuh mau pulang. Mau pulang nih. Sholat subuh dulu. Datang dia ke takmir masjidnya. Bapak, saya ada ustaz ini. Boleh ngisi habis sholat subuh? Dia ngomong. Kata dia, oh silahkan. Gak tahu ustaznya siapa. Dia gak tahu. Pokoknya ada ustaz, bapak ustaz. Ana lihat, Masya Allah. Kita butuh nih orang-orang kayak gini nih. Yang dia itu gak ada urusan. Bismillah ustaz, kita sampaikan. Kadang-kadang malah ustaz yang malu. Mau ngomong gitu kan. Dan ana lihat di barat, ana sering melihat beberapa pertemuan bebas ya, yang pernah ana sampaikan. Ada satu orang di lapangan di sana, menyampaikan tentang agama Allah, mengenalkan agama Allah di pinggir jalan nih. Dia mengenalkan Allah SWT. Dan ini, fasda' bima tu'mar, wa'arid anil musyrikin. Kau seperti gunung yang terbelah, keras kemudian kau menyampaikan agama itu. Baik, dilanjutkan. Masalah yang kita hadapi bersama orang jujur yang lemah adalah bagaimana memahamkan mereka tentang arti dari firman Allah. Maka serukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Apakah makna serukanlah itu malu-malu dalam beramar makruf dan nahi mungkar, serta malu dalam berdakwah? Ketahuilah bahwa Al-Quran telah mendidik umat ini untuk memiliki kemuliaan dengan kebanggaan terhadap Islam. Nah, subhanallah. Ini yang perlu ditanamkan memang. Bagaimana seorang Muslim tumbuh bangga dengan agamanya. Dan dia merasa agamanya ini agama yang benar, yang lainnya salah. Dan dia merasa bahwasanya aku punya tanggung jawab untuk menyelamatkan umat manusia. Di dalam hatinya dia merasa dunia ini tidak akan merasakan kedamaian. Dan mereka yang mati tidak akan merasakan surga kecuali mereka lewat jalan Islam ini. Ketika itu yang ditanamkan, yang mungkin istilahnya dogma. Dan ini kebenaran yang kita yakini. Ketika itu ditanamkan, maka ketika melihat orang butuh dengan agama ini, kita akan menyampaikannya. Karena kita ada rasa kasihan. Kasihan orang itu kalau tidak tahu dengan agama yang benar. Sebagaimana misionaris itu datang ke kampung-kampung. Sampai cerita yang di Medan, bagaimana sore hari itu ada seorang paman cerita, sore hari itu saat anak-anak muda dari perguruan tinggi teologi datang ke kampung-kampung Ustaz dengan bawa Injil, mengatakan, paman salam, kata dia, kita bawa penghabaran, boleh kita sampaikan. Datang mereka ke rumah-rumah. Bayangkan ya, ini yang perlu kita tanamkan. Pernah di Indonesia, di masa Pak Harto, terjadi pertemuan masalah kerukunan antar umat beragama. Ketika itu, umat Islam ini ketakutan. Karena orang-orang Nasoro, orang-orang non-Muslim, itu menyebarkan agama kepada orang Islam. Akhirnya mereka melihat ini bisa menimbulkan konflik. Mereka minta ada mediasi dari Pak Harto sendiri pada waktu itu. Beliau kirim orang ya untuk mengadakan pertemuan agar tidak ada penyebaran agama kepada yang sudah beragama. Ternyata hal itu ditolak sama Dewan Gereja. Mereka mengatakan ya gak mungkin lah, kita ini ingin menyelamatkan umat manusia. Gimana kita melihat orang-orang tersesat lalu kita tidak menyelamatkannya? Itu sampai seperti itu mereka. Artinya mereka menolak aturan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan orang yang sudah beragama, kalau agamanya salah, kenapa kita biarkan? Masa orang Nasoro punya itu, kita tidak mau mengajak mereka. Kita tidak memiliki api yang membara dalam hati untuk menyelamatkan orang-orang dari kekufuran. Menyelamatkan mereka dari api neraka. Sedangkan Nabi SAW mengatakan kepada kaumnya yang kafir, mengatakan, inni lakum nadhir baina yaday adabin alim. Nabi menyampaikan hal itu. Maka ini perlu ditumbuhkan di hati anak-anak. Sekarang yang terjadi, ya mereka mengatakan kita perlu mengajarkan keberagaman sejak dini. Anak-anak dibawa ke gereja. Subhanallah. Tuh orang-orang misionaris memurtadkan kampung-kampung muslim, dan kau yang muslim bawa anakmu ke gereja supaya belajar keberagaman. Kalau jujur mengajarkan keberagaman, maka gak ada mereka menyebarkan agama mereka. kepada orang yang sudah muslim. Tapi berapa banyak kampung-kampung yang murtad, lalu kau katakan mengajari keberagaman. Ini kelemahan seorang muslim. Kelemahan seorang muslim ketika dia beragam, iya. Kita tahu ada banyak agama, tapi yang benar hanya Islam. Inna dina indallahi Islam. Allah sebutkan agama-agama itu. Dan interaksi Islam dengan berbagai macam agama itu sudah 1439 tahun yang lalu. Sejak hijrahnya Nabi SAW. Ada toleransi, ada saling menghargai, ada saling menghormatin. Di antara orang-orang yang beragama-agamanya, iya. Tapi tetap, inna dina indallahi Islam. Maka ini PR kita bersama. Ada arus liberal di negeri kita yang sedang berusaha untuk memalingkan umat Islam dari agama mereka. Dengan tadi belajar keberagaman macam-macam, dan ternyata yang dilakukan oleh orang-orang misionaris memurtadkan kampung-kampung Islam, berarti tidak ada keberagaman. Itulah jamaah. Kadangkala umat Islam kalau mayoritas dituntut untuk toleransi, dan kita mau mayoritas, mau minoritas, kita wajib toleransi. Tapi dalam batasan-batasan, lakum dinukum waliyadin. Urusan agama afwan, lakum dinukum waliyadin. Dan kau bangga dengan Islam, maka jangan malu, kelihatan di kantor, kelihatan muslim, kau muslim. Nah, tampakkan keislamanmu. Muslim itu punya identitas. Muslim itu enggak boleh sama dengan orang non-muslim. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Menyerupai dalam apa? Dalam perilaku, apalagi dalam ibadah, dalam pakaian. Bagaimana Nabi SAW melarang kita menyerupai orang-orang non-muslim. Tunjukkan identitasmu dan katakan, ana muslim. Tanpa perlu kau tulis di dadamu, I am muslim. Enggak perlu. Tapi orang lihat dari wajahmu, hadza muslim. Tahu dari mana? Aku lihat ada aura iman di wajahnya. Kelihatan kayak gitu, jemaah. Baik, barakallahu fik. Lanjutkan dibaca firman Allah ini. Bashir munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayrih. Innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah, dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk serta beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam. Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 138 sampai 140. Subhanallah. Nih, dalam ayat ini Allah menyebutkan salah satu sifat orang-orang munafik. Kita perlu mengkoreksi diri kita. Yang muslim. Kalau yang kafir gak perlu. Tapi kau muslim, kau perlu cek. Kau seringkali check up kesehatan. Tiap bulan cek darah, kolesterol, gula darah, jantung, apalagi asam urat, kau cek. Karena kau gak ingin sakit. Padahal sakit di dunia mungkin berakhir dengan kematian. Tapi kalau sakit di hatimu, berakhir dengan neraka. Kenapa? Karena pada hari itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna harta dan anak-anakmu kecuali orang yang datang menyumpai Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, yang enggak sakit. Sebagaimana kau mengecek kesehatan fisikmu, kau perlu mengecek kesehatan hatimu. Di sini Allah kasih nih salah satu tanda orang sakit hatinya, munafik, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'min. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman penolong mereka, sebagai pemimpin-pemimpin mereka, dengan meninggalkan orang-orang beriman. Loyalitasnya buat orang kafir. Orang kafir, pujiannya buat orang kafir. Dan kita lihat nih, di negeri kita semakin tampak bagaimana kondisi umat Islam yang belain orang kafir, yang cinta sama orang kafir, yang cinta buta sampai gak bisa move on katanya dari orang-orang kafir, hatinya sudah bersama mereka, meninggalkan orang-orang yang beriman. Apa yang mereka cari? Ayabtaghuna indahumul izzah. Mereka cari kehormatan dari orang-orang kafir. Mereka cari kekuatan di sana. Kekuatan apa aja yang mereka cari? Kehormatan, kejayaan, kekuatan. Mereka lupa. Fa innal izzata lillahi jami'a. Yang namanya kehormatan itu semuanya milik Allah. Maka seharusnya orang mukmin ini bangga dengan saudaranya yang mukmin. Loyalitasnya buat yang beriman. Dan dia tunjukkan. Kalau dia takut, enggak, ana nanti kelihatan, atau ana diturunkan dari jabatan ana, ana didepak dari jabatan, dan itu ada jemaah, itu ada. Ana bertemu dengan beberapa teman yang menjadi pejabat, dia cerita ketika dia menampakkan kecintaan dia kepada Islam, dia didepak dari jabatannya, dia dikotakin, tidak dikasih jabatan. Padahal yang melakukan itu atasannya yang muslim. Atas perintah siapa? Atas bisikan siapa? Bos-bos non-muslim. Dan itu terjadi, jemaah. Di masa Rasulullah SAW ada kayak gitu. Apa di masa sekarang gak ada? Lebih banyak lagi di masa kita. Orang-orang Islam yang menjadi, ya udah, jadi kesetnya, mungkin sebagian orang mengatakan jadi kesetnya orang-orang kafir. Jadi tempat bersihkan sepatunya mereka. Demi mencari kemuliaan dan kehormatan. Kadang-kala masalahnya fulus dan harta. Ya memang kalau kita bicara wala wal bara ini ada yang sampai tingkatan kufur, jadi munafik. Ada yang mungkin hanya sampai kefasikan. Karena dia mengharapkan harta aja. Enggak, ana tetap agama Islam yang benar ini itu. Cuma ya ana oh dapat fulus lah. Atau dia niru-niru gayanya orang kafir yang tidak sampai kekufuran lah, umpamanya. Maka ingat, fa innal izzata lillahi jami'a. Sehingga orang-orang munafikin, ingat orang-orang munafikin adalah orang-orang yang pakaiannya pakaian Islam, yang dia sholat, yang dia mungkin berhaji, yang dia mungkin umrah, yang dia bersedekah, yang dia puasa di bulan Ramadan. Ini orang munafiki, bukan orang kafir. Secara zahir. Apa kata Allah? Inna Allaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan kumpulkan orang kafir dan munafik, kumpul bareng di neraka jahannam nanti. Dia di dunia, dia menampakkan Islamnya, tapi hatinya bersama orang-orang kafir. Loyalitas yang diberikan kepada orang-orang kafir demi mencari kehormatan kadangkala. Na'udzubillah min dzalik, jemaah. Dan ini berat, jemaah. Godaan dunia berat. Apalagi yang memang orang tadi Islamnya dia Islam-Islaman kadangkala. Na'udzubillah min dzalik, ya. Baik, dilanjutkan. Saya termasuk orang yang sangat terperangah memperhatikan loyalitas dan kualitas iman yang dimiliki oleh para tukang sihir, Fir'aun. Mereka datang untuk membela Fir'aun dan memusuhi Musa. Musa alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman. Naam. Kita lihat nih bagaimana kondisi keimanan orang yang lahir Islam. Ya kayak kita. Semoga Allah menetapkan orang-orang yang lahir Islam di atas keislamannya sampai ajal menjemput mereka. Tapi kadangkala jamaah, orang yang lahir Islam dengan orang yang baru masuk Islam itu ada perbedaan. Apabila orang yang lahir Islam ini tidak mempelajari Islam, orang yang masuk Islam belajar Islam, maka dia yakin. Di kisah Fir'aun, bagaimana tatkala tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun dari berbagai penjuru Mesir didatangkan. Mereka datang menyumpai Fir'aun, mengatakan, falamma ja'a as-saharah qalu li Fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Mereka datang dengan bangga mengatakan kepada Fir'aun, bertanya, apakah kami sungguh-sungguh mendapatkan upah yang besar jika kami menang dalam pertandingan ini. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Kata Fir'aun, tentu. Dan kalian akan benar-benar menjadi orang yang didekatkan kepada aku. Dekat sama Fir'aun. Artinya kalau dekat sama Fir'aun, mau apa, kepingin apa dikasih sama Fir'aun. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Maka mulai terjadi di sini pertandingan itu. Musa mengatakan kepada setukang-tukang sihir itu agar mereka memulai permainan itu. Maka tukang sihir melemparkan tongkatnya, melemparkan talinya, melemparkan apa yang ada pada mereka. Apa yang mereka katakan? Qalu bi'izzati Fir'aun. Mereka mengatakan dengan kekuatan Fir'aun, dengan kehormatan Fir'aun, kita akan menang. Itu ketika mereka melemparkan tongkat-tongkat itu, yang ada di hati mereka, Fir'aun. Qalu bi'izzati Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Tatkala mereka melihat kebenaran, maka mereka tidak bisa pura-pura ketika melihat kebenaran itu. Bagaimana mereka akhirnya langsung sujud. Allah mengatakan, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Tukang-tukang sihir itu langsung sujud. Di depan Fir'aun. Bukan di depan Fir'aun saja. Di depan semua penduduk Mesir yang dikumpulkan pada waktu itu. Yang di hadapan mereka ada pejabat-pejabat negara yang melihat peristiwa itu. Pertandingan itu. Yang memang pertandingan itu diadakan di hari kumpulnya manusia. Tukang sihir itu tidak pura-pura. Aduh, nanti aku mau beriman sama Musa. Nanti kalau gak ada Fir'aun, aku akan bersyahadat. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. Mereka dengan seketika mengatakan, kami semuanya beriman kepada Rabbul Alamin, kepada Rabb alam semesta ini, Rabbnya Musa dan Harun. Apa yang akan dihadapi tukang sihir? Tahu dia. Tukang sihir ini sudah tahu dengan Fir'aun. Kejahatan Fir'aun, kezaliman Fir'aun, resiko yang akan mereka terima dengan beriman di depan Fir'aun tanpa sembunyi-sembunyi. Apa kata Fir'aun? Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Fala sawfa ta'lamun. Kalian beriman, kalian ikut sama Musa, padahal aku belum memberikan izin kepada kalian. Nih, karena merasa Tuhan Fir'aun. Aku belum kasih izin sama kalian. Dia nih sebenarnya guru kalian nih. Pembesar kalian yang ngajarkan sihir kepada kalian. Kalian semua akan tahu nanti akibatnya. Apa kata Fir'aun? La uqatti'anna aydiyakum. Aku akan potong-potong tangan-tangan kalian. Uqatti' ini bukan memotong satu, dipotong-potong, dimutilasi jemaah. Wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong-potong, silang tangan dan kaki. Sudah cukup? La. Wala usallibannakum ajma'in. Aku akan salib kalian semuanya. Disalib, iya. Kenapa? Untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang mungkin ingin beriman seperti dia. Jadi hukumannya itu terang-terangan. Bukan dipenjara, dipotong lalu dikubur, enggak. Dipotong, enggak dibunuh kan? Terus disalib seperti itu. Gimana disalib dalam kondisi hidup-hidup jemaah? Untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang ingin beriman. Mereka beriman dengan keimanan yang kuat jemaah. Mereka bukan orang mukmin yang lemah, yang malu dengan agama mereka. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika mereka diancam. Yang tentunya diancam. Kalau kau balik ke agamamu, kau tetap beriman kepada aku, selesai urusannya. Ternyata keimanan mereka telah membaja. Padahal baru berapa menit beriman. Hitungannya itu hitungan menit. Melihat tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular beneran dan memakan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka. Mereka langsung beriman. Dan ketika itu Fir'aun langsung mengancam. Dan ketika ancaman itu begitu menakutkan, apa kata tukang-tukang sihir? Qalu la dhair. Inna ila rabbina munqalibun. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Mereka mengatakan, tidak ada kemudaratan buat kami, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kau mau bunuh kami, kau mau potong-potong kami, kau mau cincang kami, kau mau salib kami, la dhair. Itu tidak membahayakan buat kita. Ini orang tahu apa sebenarnya yang berbahaya dalam kehidupan ini. La dhair. Dia ngomong, inna ila rabbina munqalibun. Kita tuh semua bakal balik kepada Allah. Mereka tahu bapak kita mati, kakek kita mati, semuanya mati. Kemana balik? Kepada Allah. Kita akan balik sama Allah. Enggak hari ini mati, besok mati. Enggak mati dengan dibunuh engkau, ajal akan datang menyumpah kita. Kematian sesuatu yang pasti. Tapi ada sesuatu yang kita inginkan. Kita mati dalam kondisi, kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena kita menjadi orang yang awal beriman ketika melihat kebenaran itu. Wallahi jamaah, antum bisa bayangkan bagaimana keimanan mereka ketika itu. Dan lihat, ketika orang berhijrah dari kekufuran menuju kepada keimanan. Ketika orang berhijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Dia berubah, maka dia harus siap dengan resiko yang akan dihadapi. Sebagian resikonya dikucilkan oleh masyarakat. Subhanallah. Dikucilkan, iya Ustaz, ana gak diajak ngomong. Ana akhirnya dipecat, di PHK. Ana akhirnya susah cari kerjaan. Macam-macam. Gak sebanding yang kau hadapi dengan yang dihadapi tukang sihir Fir'aun. Kau masih bisa hidup. Kau masih bisa bekerja. Kau tidak diancam untuk dibunuh. Kau tidak dicincang. Maka seharusnya seorang muslim belajar dari sini. Untuk menjadi mukmin yang kuat. Ketika ada hal-hal yang mengganggu dia. Dia ingat. Gak seberapa. Yang aku hadapi gak seberapa. Aku cuma di PHK. Aku cuma susah makan sekarang. Dulu sahabat juga susah makan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini berkaitan dengan pelajaran yang keempat jemaah. Bagaimana seorang muslim harus bangga dengan agamanya. Kau sampaikan agama Allah ini. Fasda bima tu'mar. Orang mau ngomong apa? Mau dikatakan orang kolot. Kadangkala disebut radikal. Disebut intoleran. Sebut apa lagi? Enggak. Aku bukan intoleran. Aku sedang menyelamatkan saudaraku. Dari kehidupan yang fana ini. Menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Aku sedang mengajak kepada kebaikan. Sampaikan Islam ini rahmah. Rahmat Islam ini. Apa aja tuduhan-tuduhan buruk kepada Islam. Sebenarnya hal itu tidak ada di dalam Islam. Tapi sayangnya memang mungkin umat Islam secara media tidak sekuat orang-orang non-Muslim yang mereka bisa memutarbalikkan fakta. Baik, pelajaran yang kelima. Lima. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Safa untuk mengumpulkan keluarganya agar mereka bisa mendengar perkataannya, beliau berkata, "Wah sobahah, duhai pagi yang bahaya." Kata seperti ini adalah kata yang telah menjadi kebiasaan orang Arab jahiliyah tatkala ingin menyampaikan sesuatu bahaya yang akan menimpa mereka. Selain mengucapkan kalimat, seseorang melepas pakaiannya dan menaburkan debu di atas badan mereka agar seluruh manusia berkumpul di sekitarnya. Dan setelah itu, barulah mereka memberitahukan malapetaka yang akan menimpa mereka. Nah, barakallahu fik. Rasulullah SAW menggunakan ibarat yang sama. Ungkapan yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Wa sabaha. Ucapan itu dipakai. Jadi, seorang muslim ketika melihat ada sebuah tradisi di masyarakat yang tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kau pakai. Tapi kalau ternyata tradisi itu ada yang baik, ada yang buruk, maka yang baik kau ambil, yang buruk ditinggalkan. Dalam satu kondisi seperti ini, dulu orang-orang kafir Quraisy apabila hendak memberikan informasi berita yang menakutkan, mereka itu akan berteriak mengatakan wa sabaha sambil melepas pakaian mereka, telanjang bulat mereka. Debu itu ditaruh di kepalanya. Untuk apa? Untuk mengundang perhatian masyarakat. Kalau yang akan disampaikan ini gak main-main. Rasulullah SAW tidak meniru ketelanjangan mereka. Debu yang enggak. Beliau hanya menggunakan ibarat itu. Sehingga kita pun terhadap tradisi-tradisi yang ada itu dilihat. Yang sesuai tidak bertentangan dengan syariat gak apa-apa kok ambil. Yang gak sesuai ditinggalkan. Kita udah bahas. Bahwasanya sebagian orang mengatakan kearifan lokal, oke. Okay. Kearifan lokal, kalau kita lihat, itu sesuai, kita ambil. Yang tidak sesuai, ditinggalkan. Kearifan lokal pada waktu itu, ya seperti itu. Mereka berteriak, wa sobaha, sambil telanjang. Wa sobaha. Dan Nabi SAW tidak menjadikan agama ini ikut tradisi. Tapi tradisi ikut agama. Artinya, apa saja budaya yang ada di negeri kita, yang kaya budaya, yang kaya tradisi, apabila bertentangan dengan syariat, kau tinggalkan. Kau tinggalkan. Yang sesuai dengan syariat, yang tidak apa-apa oleh syariat, silahkan kau lakukan. Jadi yang menjadi ukuran, tetap syariat itu. Baik, yang keenam. Enam. Mengapa sikap dan permusuhan Abu Lahab begitu sengit sejak awal kelahiran dakwah? Sikap Abu Lahab yang berlebihan serta permusuhan yang kental dari awal menunjukkan bahwa dakwah itu bukanlah dakwah golongan atau kabilah, tetapi merupakan agama baru yang berasal dari Allah untuk seluruh makhluk manusia dan jin. Nah, kita lihat bagaimana Abu Lahab, pamannya sendiri. Kalau Islam ini hanya untuk kelompok, maka tentunya yang akan masuk adalah keluarga. Kalau Islam ini untuk suku, maka yang pertama akan memeluk agama ini adalah suku Quraisy. Apalagi keluarga dekat Nabi SAW. Tapi ternyata kita lihat, Abu Lahab menjadi penentang pertama. Yang menentang agama Allah ini. Dia menentang mati-matian. Bahkan menentangnya Abu Lahab ini gak main-main, jemaah. Dia ikutin Nabi berdakwah, nanti kita akan lihat. Bagaimana ketika Nabi SAW berdakwah, datang ke tempat persinggahan kabilah-kabilah, datang ke pasar-pasar, Abu Lahab mengatakan, ana ammuh, aku pamannya, aku tahu nih sama keponakanku. Agar gak waras dia. Dia sudah meninggalkan agama nenek moyang. Di sini kita ambil pelajaran, Islam bukan untuk bangsa Arab. Islam bukan untuk keluarga Nabi. Tapi Islam rahmatan lil alamin. Islam untuk seluruh manusia. Sehingga di Mekah pun, yang ada ajakanlah, ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Kau merasa manusia, kau dipanggil. Apa sukumu? Aku orang Jawa, aku orang Sunda, aku orang Bugis, aku orang Mandar, aku orang Padang, manapun. Kau dipanggil ketika engkau manusia. Dan ini bukti. Baik. Yang ketujuh. Tujuh. Ucapan Abu Lahab yang berbunyi, tabban laka'a lihada jama'tana, celakalah kamu wahai Muhammad, apakah hanya karena ini kamu kumpulkan kami, mengandung pelajaran yang penting bagi yang bergelut dalam ladang dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dia pasti akan mendapatkan kata yang serupa dengan kata itu. Naam, jelas nih. Antum kalau dakwah, antum akan dapat kata yang sama. Tabban, celaka. Didoakan keburukan. Dikatakan pemecah belah umat. Dikatakan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Ini Nabi alaihissalatu wassalam. Kurang apa Nabi dalam menyampaikan sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan begitu santunnya menyampaikan. Tapi ternyata yang beliau dapatkan bukan syukron. Dan ini perbedaannya jemaah. Kita ini dakwah sekarang ya. Karena memang kita dakwah. Ya sudah sangat mudah sekali. Ustaz dakwah, habis dakwah. Syukron Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ustaznya dikasih amplop fadl Ustaz. Kapan ada waktu kesini lagi? Dulu sallallahu alaihi wasallam dilemparin batu alaihi salatu wasallam. Dicerca, dicela di depan orang. Maka kalau ada seorang pendakwah dicela di depan orang, dicaci maki di depan orang, maka kau harus ingat, nabimu pernah seperti itu. Maka kau pun harus bersabar. Karena jalan dakwah itu tidak bertaburan mawar dan melati. Tapi jalan dakwah itu bertaburan onak dan duri. Yang kau harus hati-hati melangkah. Terkadang kau melangkah dan ada duri yang menusuk kaki. Apa yang kau lakukan? Jangan kau taruh di hati itu duri. Kau keluarkan dari kakimu. Dan kau bersihkan hatimu. Karena perjalananmu masih panjang sekali. Dan Rasulullah SAW tidak meributkan Abu Lahab. Enggak. Tidak datang ke rumah pamannya. Jelaskan paman kau sebenarnya enggak pantas mengatakan itu di depan orang. Lah. Wa'arif anil musyrikin. Udah enggak usah diurusin. Kau jalan. Menuju kepada Allah. Taib. Yang kedelapan. Delapan. Ada bukti kemukjizatan Al-Quran dalam surat Al-Lahab. Abu Lahab pada waktu ayat itu diturunkan masih dalam keadaan hidup. Walaupun demikian, Al-Quran memutuskan bahwa dia tidak akan datang suatu saat kepada Muhammad untuk menyatakan, saya telah beriman kepadamu, wahai Muhammad. Barakallahu fiik. Iya. Nih, mukjizat. Allah mengatakan, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab. Ketika ayat ini turun, Abu Lahab hidup. Dia tahu Allah menyebutkan dia sayasla naran dhata lahab. Dia akan masuk ke neraka yang membara. Dan ternyata benar. Sampai akhir hayatnya Abu Lahab tidak masuk Islam. Kalau Abu Lahab masuk Islam di tengah jalan umamanya, ya udah aku mau masuk Islam. Jadi tolong ayatnya dicabut. Karena aku masuk Islam, enggak ada Abu Lahab masuk Islam. Dan inilah jamaah. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada hukum dan ada berita. Hukum mengalami perubahan. Seperti kiblat, dulu kiblatnya menuju ke Masjidil Aqsa, terus dirubah ke Masjidil Haram. Terjadi perubahan, tapi kalau berita tidak ada perubahan. Karena kalau berita itu berubah, artinya berita ini diralat, ini pertanda beritanya bohong. Enggak benar. Tapi ini kemukjizatan Al-Qur'anul Karim. Ketika memberitakan di masa hidup Abu Lahab, sayasla naron dhata lahab, maka Abu Lahab sebenarnya difonis mati dalam kondisi kafir. Dan jelas Abu Lahab mati dalam kondisi kafir. Ini mukjizat. Ya, seharusnya kita semakin beriman. Ada orang yang tidak mau sholat baca tabbat yada abi lahabi watab. Karena apa? Karena itu menyakiti Nabi SAW. Kan itu pamannya Nabi. Subhanallah, yang nurunkan ni Allah. Allah tuh lebih sayang kepada nabinya daripada kita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. kok sekarang kau mengatakan jangan membaca tabat yada Abi Lahab wa Tab karena akan menyakiti Nabi alaihi salatu wasalam? Lah, bahkan yang menyampaikan itu Nabi sendiri membacakannya atas wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Baca kau tabat yada Abi Lahab wa Tab. Dan ketika itu kau lihat bagaimana mukjizat Al-Qur'anul Karim, sehingga Abu Lahab mati dalam kondisi kafir. Dan di antara mukjizat Al-Qur'anul Karim adalah wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimat-kalimat Allah itu sidqan, dalam berita benar dan dalam hukum adil. Mau dicek silahkan. Hukum-hukum Al-Qur'an kau lihat. Kalau ada yang menurutmu kurang adil atau apa, kau lihat. Dan ternyata semua hukumnya itu adil. Berkaitan dengan berita, kau lihat. Adakah berita yang disampaikan oleh Allah tentang umat terdahulu, ternyata beritanya enggak benar. Atau berita tentang sesuatu yang akan datang, ternyata beritanya salah. Tidak ada. Dan ini mukjizatul Qur'anul Karim. Yang banyak orang Islam sekarang, ya kembali lagi, orang-orang liberal yang berusaha untuk membuat umat Islam tidak percaya dengan kebenaran Al-Qur'anul Karim. Baik, yang ke-9. Dalam firman Allah, inna kafainakal mustahdiin. Al-Hijr ayat 95. Terdapat pelajaran yang mulia, karena bagi yang memiliki kekuasaan bisa saja berkata, saya akan menjagamu. Tidak akan ada orang yang bisa menyentuhmu. Saya jaga kamu dari gangguan orang kepadamu. Tetapi bagaimanapun kekuatannya, dia tidak mungkin berkata, saya jaga kamu dari setiap yang memperolok-olokkan kamu. Karena arti memperolok-olok termasuk diantaranya, yaitu lirikan mata, gerakan tangan, perkataan dengan suara tertentu, atau dengan tertawa, atau dengan komentar yang hanya orang tertentu yang bisa memahaminya. Kemudian siapa yang mampu mengantisipasi itu semua? Akan tetapi Allah Ta'ala berfirman, kamilah yang mencukupkan kamu dari segala yang memperolok-olokmu dengan kata lampau yang telah terjadi dan telah terbukti. Selain itu, ayat tersebut memakai kata kafainak, mencukupkanmu, tidak memakai kata namna, kami akan atau sedang menghalangi, karena olok-olok tersebut telah terjadi karena Allah mencukupi nabinya. Kemudian ada isyarat lembut dari ayat ini, yaitu sesungguhnya yang mampu mencukupkan rasulnya dari segala macam bentuk olokan, maka dia akan lebih mampu untuk mencukupkan rasulnya dari gangguan yang berbentuk fisik dan nyata. Taib, subhanallah. Allah mengatakan inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan mencukupi urusan orang-orang yang memperolok itu, enggak usah digubris. Allah sudah mencukupi. Mereka menyatakan Nabi Muhammad SAW adalah tercela, dicaci maki. Tapi siapa nama Nabi kita? Muhammad. Apa artinya Muhammad? Yang terpuji. Mereka memanggil Nabi kita tetap ya Muhammad, wahai orang yang terpuji. Jadi gak pernah berubah panggilan itu. Disebut gila sama mereka, penyair, dukun, penyihir. Tapi mereka manggilnya, ya Muhammad, wahai orang yang terpuji. Jadi benar-benar Allah sudah mencukupinya. Udah, kau gak usah urusan mereka. Dan ini salah satu cara kita menghadapi orang-orang yang mencaci maki kita, membuli kita, memperolok-olok kita, adalah dengan kita mendiamkannya. Selesai. Tapi kalau kau menjawab, kalau dia komentar, lalu kau komentar di bawahnya, dia akan komentar lagi, lalu kau tulis di bawahnya, maka tidak akan selesai. Tapi kalau dia mencela, mencaci maki, membulimu, lalu kau katakan terima kasih atas masukannya, semoga Allah mencintaimu, kira-kira dia mau jawab apa? Dia mau jawab apa? Dia sama-sama akhirnya, dia gak bisa. Cukup sudah. Allah udah mencukupi. Dan di sini disebutkan ada isyarat, kalau urusan orang-orang yang memperolok, kau jangan takut dengan fisikmu. Kau jangan takut dengan kondisimu. Iya, kau akan mendapatkan luka, tapi Allah akan menjagamu tetap. Dan ini pelajaran penting buat umatnya juga. agar dia tahu, ya kita nih yang mengajak kepada jalan Nabi SAW akan mendapatkan apa yang didapat oleh Nabi SAW. Tapi Allah, innallaha ma'ana, Allah bersama orang-orang yang bertakwa, Allah bersama orang-orang yang bertaubat. Maka kau harus berusaha untuk menjadi orang yang bersama Allah. Kemudian disebutkan di sini tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, ini di kitab ini cuma disebutkan berapa pelajaran? Ada berapa? 9. Di kitab bahasa Arabnya 10. Yang ke-10 itu yang ayat ini. Jadi tulis yang ke-10 ini ayat ini. Ayat ini pelajaran lain. Di mana Allah berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin." Ayat ini menjelaskan bagaimana kondisi hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, "Kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan ucapan-ucapan mereka. Apa yang perlu kau lakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin." Allah katakan, "Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau bersama orang-orang atau berada di antara orang-orang yang sujud." Para ulama menyebutkan di sini suatu solusi untuk menghadapi omongan-omongan orang, celaan-celaan orang. Apa yang perlu dilakukan ketika orang mencelamu, mengatakan ucapan-ucapan yang membuat hatimu jadi sempit? Maka kata Allah, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Maka apabila hatimu sempit, solusinya tasbih. Merasa galau, merasa gundah, solusinya tasbih. Dan ketika kau bertasbih terus, kok masih ada kegundahan, wa kun minas sajidin, kau ambil wudu, kau hamparkan sejadahmu, kau sujud. Kebanyakan kita jamaah, kalau lagi dibully, ada masalah, kita yang lakukan apa? Apa yang lakukan ibu-ibu kalau lagi ada masalah? Apa yang dilakukan? Curhat. Dia cari kuping orang. Dia cari hati orang. Hati sempit, dia ingin menumpahkan apa yang di hatinya kepada hati temannya. Kadang-kadang temannya udah bawa, selalu bawa masalah. Allah udah kasih nih. Ketika hatimu sempit, fasabbih, maka kau bertasbih. Wa kun minas sajidin, kau sujud. Hamparkan sejadahmu. Dan sujud, kita tahu posisi terdekat hamba dengan Rabb-nya kapan? Ketika sujud. Ketika kau letakkan keningmu di bumi Allah, lalu kau juga bertasbih ketika sujud itu, apa yang kau katakan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Di situ kau tumpahkan isi hatimu. Hatimu yang sempit akan terbuka karena kau memiliki Rabb yang kerajaannya seluas langit dan bumi. Memiliki Rabb yang Allahu Akbar. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah, teruslah kau beribadah kepada Allah sampai datang kematian itu. Jadi jamaah, ini adalah obat yang Allah berikan kepada nabinya. Nabi manusia biasa. Nabi merasakan sakit yang dirasakan orang yang dicela, hatinya sakit. Yang ditolak, beliau merasakan. Allah mengatakan, "Yadi kusadruka bima yaqulun." Hatimu jadi sempit dengan ucapan-ucapan mereka. Tapi beliau udah kasih solusi, obat nih. Dan obat ini bukan hanya untuk beliau. Obat itu untuk kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tatkala mendapatkan masalah, masalah apa saja, yang penting hatinya sempit, susah bernafas, dadanya sesak, maka sudah. Solusinya bertasbih, sholat, sujud, dan memohon kepada Allah. Dan jangan putus asa. Ketika orang bertasbih, mengatakan, "Subhana rabbiyal azimi, Subhana rabbiyal a'la, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Perlahan-lahan tasbih itu akan membuat hatimu terbuka. Dan kau rasakan. Barakallahu fik. Analisa itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang bagaimana sikap Quraisy terhadap dakwah Nabi secara terang-terangan. Kita akan lihat bagaimana setelah itu. Barakallahu fik. Ya, fadhal kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan Ustaz. Apakah seorang anak laki-laki bertanggung jawab secara materi untuk keluarga adik perempuannya, sementara suaminya sehat hanya kurang kerja keras? Dan apakah seorang paman berkewajiban untuk menguliahkan keponakannya ini? Lalu mana yang lebih baik, menafkahi adik perempuan ini atau membantu bapak mertua yang sedang sakit stroke? Nah, jemaah rahimakumullah, ini bicara tentang kakak sama adik atau adik sama kakak. Apakah anak laki bertanggung jawab terhadap kerabat dia yang perempuan? Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga tali rahimnya. Silaturahim dijaga. Kalau dia lihat adiknya susah dan dia mampu, adiknya itu tanggung jawab suaminya. Tapi kalau suaminya tidak bertanggung jawab, apakah kemudian sang adik atau sang saudara laki membiarkannya begitu saja? Nggak boleh. Karena dia punya kewajiban menyambung rahimnya. Kalau dia lihat adiknya memang susah. Silaturahim ini kan macam-macam. Silaturahim tidak hanya dengan mengunjungin. Silaturahim itu bisa dengan hanya sekedar salam. Silaturahim itu bisa dengan membantu harta, dengan menyekolahkan, dengan menyantuni. Itu makna silaturahim. Jadi kalau engkau melihat adikmu ditelantarkan oleh suaminya yang tidak bertanggung jawab, atau kakakmu dilantarkan oleh suami yang kurang bertanggung jawab, kau gak perlu ngomong, itu kan tanggung jawab suaminya. Betul, itu tanggung jawab suaminya. Dan kau dapatkan suaminya tidak tanggung jawab. Apakah kau mendiamkannya? Gak boleh. Dosa kau mendiamkannya. Karena kau punya kewajiban menyambung rahim. Jangan kau berbagi kepada orang yang jauh, lalu keluargamu sendiri kau tidak bantu dia. Lalu kalau berbicara paman juga, apakah paman punya kewajiban menyekolahkan adik apa keponakannya ini? Iya, seperti itu. Mengkuliahkan keponakannya. Iya. Kalau kita bicara kuliah enggak wajib. Artinya sang adik keponakannya itu mungkin kalau memang dia butuh untuk kuliah, untuk memudahkan pekerjaannya dia, untuk mendapatkan kenyamanan nantinya, maka seorang paman melihat keponakannya butuh, dia bantu. Dia bantu. Kalau dia mampu, kembali lagi babnya ini babul ihsan dan bab silaturahim yang kita diperintahkan. Kalau kebutuhannya itu bukan kebutuhan yang membahayakan, kebutuhannya itu tidak primer umpamanya, ya kita kalau membantu itu masuk ihsan, masuk berbuat baik sama dia. Kadang-kadang ada anak orang kita biayai sekolah, ada orang yang jadi orang tua asuh, anaknya orang ini bukan kerabatnya, apalagi kalau itu kerabatnya, itu keponakannya. Maka kalau dia mampu, dia bantu. Itu termasuk silaturahim dia. Kemudian kalau tadi bertanya, mana yang lebih utama? Membantu adik, membantu saudarinya, atau membantu mertuanya? Karena mertuanya kenapa? Suaranya gak kedengar? Stroke. Iya. Iya, berkaitan jamaah, kalau memang harus memilih, maka milih mana yang lebih bermanfaat kalau harus memilih. Tapi kadangkala bisa digabungkan. Kenapa kita harus memilih? Umumnya kita punya duit nih 500 ribu. Zat. 500 ribu. Anak kasihkan ke mertua atau ke adik? Apa enggak bisa dibagi dua? 250 buat adikmu, 250 buat mertuamu. Kalau bisa dibagi dua, kau bagi dua. kalau dua-duanya membutuhkan. Kemudian jamaah, ada satu hal. Kalau kita punya adik ini, enggak ada yang ngurusin dia kecuali kau. Maka kau lebih baik bantu adikmu. Mertua kan punya anak dia. Yang mungkin anak itu membantu orang tuanya sendiri. Tapi kalau ternyata sama Ustaz, ini enggak ada yang ngurusin, cuma yang mampu dari keluarga itu cuma anak. Dari pihak keluarga istri, anak yang mampu. Dari pihak keluarga anak cuma anak yang mampu. Jadi enggak bisa kalau anak katakan mertua mungkin dibantu sama anaknya sendiri, kayaknya enggak ada yang bantuin Ustaz. Maka ketika itu kau bisa bagi dua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Nah. Ada suami istri, pertanyaan lagi. Ada suami istri pisah rumah lebih kurang 9 bulan karena bertengkar, istri tidak diberi nafkah selama pisah rumah. Istri pernah mengucapkan minta cerai. Suami tidak pernah mengucapkan kata cerai. Suami istri sekarang sudah baik kembali bersama lagi. Apakah harus menikah lagi? Karena sudah pisah 9 bulan dan istri tidak pernah diberi nafkah. Nah, ya berkaitan dengan kondisi perpisahan suami istri. Kita tahu perpisahan suami istri ini, yang pertama perpisahan karena meninggal dunia. Yang kedua perpisahan karena perceraian. Yang ketiga perpisahan karena pekerjaan. Yang keempat perpisahan karena lagi sakit hati. Ini masuk yang mana perpisahannya? Ada yang perpisahan karena pekerjaan. Perpisahan 2 tahun bekerja fulana di Indonesia, yang fulan kerja di Saudi 2 tahun gak pulang. Perpisahan karena bertengkar. Iya, perpisahan karena urusan sakit hati kan. Terus bagaimana hukumnya? Kalau tidak ada perceraian, maka tidak ada perceraian. Jadi hubungan itu jemaah, suami istri hubungannya gak bisa luntur. Tidak bisa terpisah kecuali tadi dengan kematian. Terpisahkan atau perceraian. Andai kata mereka ini berantem, kemudian tidak berbicara selama 5 tahun. Kira-kira hubungan ikatan suami istrinya itu lepas atau enggak? Enggak akan lepas, tetap suami istri. Makanya pernikahan ini, subhanallah, Allah menyebutnya, wa akhadna minkum mitsaqan ghaliwa. Pernikahan itu suatu perjanjian yang berat sekali. Nggak mudah pisah itu, jemaah. Ustaz? Nah. Walaupun nggak dikasih nafkah. Iya, urusannya itu kan kezoliman. Kita bicara, dia nggak ngasih nafkah, zolim. Tapi apakah akhirnya nggak jadi istrinya? Anda mau tanya, kalau suami nggak ngasih nafkah sama istrinya, apa istri langsung nggak jadi istri? Tetap istri. Tetap istrinya. Cuma suaminya zalim kan? Zalim. Tapi tetap suami istri. Oleh karena itu jemaah, kenapa diperbolehkan cerai? Salah satu solusinya, kalau memang ada masalah, agar tidak terjadi kezaliman. Artinya kau gak suka sama istrimu, ya sudah cerai aja. Dari perkara kau menzalimin dia, mencaci maki dia, tidak ngasih nafkah sama dia. Lebih baik kau pisah, ketika pisah kau gak punya kewajiban. Tapi kalau mereka masih suami istri, itu tetap hak dan kewajiban ada. Terus kemungkinan ana gak ngasih nafkah Ustaz, karena dia tidak melayani ana. Itu bisa jadi. Jadi ketika seorang istri yang pulang ke rumah orang tuanya sama suami gak dikasih nafkah, itu termasuk hak suami. Karena apa? Ana gimana mau ngasih nafkah Ustaz? Sedangkan dia sebagai istri ana tidak melaksanakan kewajiban dia. Maka ada timbal balik wajib dan hak yang harus diberikan. Jadi posisinya tetap suami istri. Apakah perlu nikah lagi? Apakah suami istri perlu menikah lagi? Ya. Enggak perlu lah. Yang perlu nikah itu kalau bukan suami istri karena perceraian. Ini tidak ada kata-kata cerai ya, tidak ada kata-kata cerai. Maka tetap suami istri. Barakallahu fiik. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak kan dapat serak itu, Ustaz, seorang pendeta yang dulunya memang dia kiai masuk Kristen. Yang di-share itu di dalam Grab. Iya. Supirnya itu di itu gitu gitu loh, Ustaz. Iya. Saya sampai gemes, maksudnya gimana ya, Ustaz? Saya apa perlu share lagi ke umat Islam ya, Ustaz? Nah, iya, Anda dapat juga tuh. Anda dapat juga tuh. Ah, di situ kita Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih pelajaran penting buat kita. Orang kafir itu enggak malu, jemaah. Mereka dengan bangga. Mereka dengan bangga menjelek-jelekkan Islam. Mereka dengan bangga mengajak orang Islam untuk keluar dari Islam. Lalu kita muslim enggak berani kayak gitu. Kita tidak perlu menjelek-jelekkan agama lain. Enggak, Islam enggak kayak gitu. Tapi Islam mengajak orang kepada Islam dengan menyebutkan kenapa? Karena memang agama lain enggak benar. Kita tidak boleh mencela Tuhan-Tuhan orang-orang kafir. Karena mereka nanti mencela Tuhan kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang seperti dilakukan pendeta itu. Seharusnya seorang muslim kalau lagi naik sopir taksi, sopir Grab, ketemu sama orang Nasoro, dakwain dia. Dari mana, Pak? Saya Nasrani, mau dia katakan, Bapak percaya Tuhan itu punya anak? Kata dia, percayalah, kata dia, Masya Allah. Berapa anaknya Tuhan, Pak? Mulai, artinya mereka sendiri melakukan dakwah dengan bangga. Sedangkan kita yang muslim, toleransi. Jangan, menjaga perasaannya. Kita ini kalau kau benar menjaga perasaan dia, kau selamatkan dia dari api neraka. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbukum min qaumin yadkhuluna al-jannah aw yuqaduna ila al-jannah bisalasil. Allah tuh takjub dengan suatu kaum yang diseret menuju surga dengan rantai. Maka kalau tadi kata, apakah perlu di-share kepada umat Islam? Enggak perlu. Yang perlu di-share kepada Majelis Ulama Indonesia. Kau share kepada Dewan Dakwah, kepada mereka yang mungkin bisa mengambil tindakan. Kalau memang di-share kepada umat Islam, tidak ada manfaatnya nanti umpamanya. Karena kita tetap perlu menjaga keharmonisan negeri ini. Kita perlu menjaga kedamaian negeri ini. Dan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tapi kita juga perlu menyelamatkan orang-orang non-muslim dari api neraka dengan mengajak mereka kepada agama ini. Barakallahu fika. Anda rasa cukup, jamaah? Satu lagi, Ustaz. Siap. Lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya membantu keluarga dengan uang saya sendiri, Ustaz, apakah saya harus izin suami? Taip, uangnya siapa? Uang saya, Ustaz. Taip, barakallahu fika. Iya, ini berkaitan dengan seorang istri membantu keluarganya. Apakah seorang istri harus izin suaminya ketika dia mampu membantu keluarganya dengan uang istri? Bukan dengan uang suami. Kalau dengan uang suami jelas, dia harus minta izin karena uangnya suami. Tapi kalau dengan uangnya istri, pendapat yang lebih kuat, istri itu memiliki harta dia. Dia bebas menggunakan hartanya selama tidak dalam kemaksiatan. Urusan dia ngomong sama suaminya itu dalam rangka berbuat baik sama suaminya. Umumnya sang istri punya duit nih 10 juta. Dia ngomong sama suaminya, Bang, aku punya duit 10 juta nih, Bang. Aku kepingin nyumbang masjid, umpamanya karpet, Bang. Gimana menurut Abang? Jadi ucapan dia ini dalam rangka menghargai suaminya. Tapi tidak wajib. Soalnya kadangkala sang suami butuh fulus. Dengan dia mengatakan, atau kalau abang butuh sesuatu, maka ini termasuk adab dalam rumah tangga. Tapi kalau dia ngomong, Ustaz, anak kalau ngomong sama suami jadi ribut, gak usah ngomong. Kalau ternyata engkau ingin menghormati suamimu, yang terjadi malah keributan. Selama itu uang milikmu. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan istri harus izin suami, tapi pendapat yang lebih kuat, uang istri itu uangnya dia. Maka dia boleh melakukan dengan apa yang dia inginkan selama dalam koridor-koridor syariat. Adapun musyawarah sama suami, ngasih tahu suami, itu sekedar dalam rangka menjalin hubungan yang lebih baik. Kalau dengan cara itu suami semakin cinta, masya Allah, istriku ini, kau tahu istriku itu, masya Allah, dia mau beli tas izin sama aku. Ada kayak gitu tuh, bang, aku mau beli ini boleh bang, mau beli es krim SMS sama aku, bang, mau beli es krim. Umpamanya ada istri yang kayak gitu, dia pokoknya mengeluarkan duit mesti ngobrol sama suaminya. Jadi kiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.